Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahi jami'an. Alhamdulillah tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan terkhusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul iman, nikmatul Islam. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita ke jalan yang benar, jalan salafus saleh, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan terkhusus lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat ini kita dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agenda yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu agama, yang ini juga adalah keutamaan, kemuliaan yang harus kita syukuri, karena di antara kebaikan atau tanda kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, beliau mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan orang tersebut pada perkara agamanya. Jadi tatkala kita dimudahkan menuntut ilmu, begitu juga mengamalkan ilmu, ini termasuk kemuliaan dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah sepatutnya kita syukuri agar nikmat thalabul ilmi ini terus-menerus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini mengisi kekosongan yang seyogyahnya, yang mengisi adalah Ustazuna Abu Zainab Abdul Mukti Hafizahullah. Dikarenakan beliau tidak bisa mengisi, maka insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar hukum-hukum masalah haji dan umrah. Dan pada pertemuan terakhir kita masih membahas tentang rukun-rukun haji, dan telah kita sebutkan sebagiannya. Dan secara umum arkanul haji itu ada empat, rukun haji itu ada empat, dan di dalamnya juga terdapat arkanul umrah. Perbedaan arkanul umrah dan arkanul haji, naam, hanya pada satu tempat, naam, yaitu pada al-wukuf. Ya, kalau ihram atau kalau umrah itu tidak ada wukuf, Tetapi kalau haji ini ada al-wukufu bi Arafah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya arkanul hajj. Yang pertama adalah al-ihram. Dan telah kita sebutkan makna al-ihram. Al-ihram adalah niatul haji wa qasduhu. Niat melaksanakan haji. Dan setelah itu membaca labaika umratan, kalau dia berniat umrah setelah niat ihram, atau labaika hajjan. Dan ihram ini sebagaimana telah kita singgung, nanti akan juga disebutkan, itu diantara naam konsekuensinya dia harus dilakukan naam di mikot. Ihram itu wajib dilakukan di mikot. Nanti akan dibahas pada poin yang kedua tentang wajibatul hajj, kewajiban-kewajiban pada haji, diantaranya adalah naam al-ihram minal miqat al-mu'tabarolahu syara'an. Ya, ihram niat haji itu harus dimulai itu di miqat. Ya, niat awal kita meniatkan haji atau umrah itu harus dilaksanakan di miqat al-makaniyah. Dan miqat al-makaniyah telah kita sebutkan. Ya, miqat-miqat itu telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi penduduk Madinah, kalau dia ingin umrah atau ingin haji, maka ihramnya atau niat hajinya atau niat umrahnya itu dimulai di Dzulhulaifah. Maka tatkala dia na'am mendatangi tempat ini, ya, melewati tempat ini, maka disinilah dia mulai meniatkan haji atau meniatkan umrah. Begitu juga bagi penduduk yang lain yang melewati ya mikot orang Madinah, yaitu Dzulhulaifah. Seperti misalnya jamaah haji Indonesia, misalnya pesawat singgah di Madinah, maka dia mengambil mikot, mikotnya orang Madinah atau penduduknya Madinah. Adapun penduduk Syam itu adalah Al-Juhfah. Maka bagi nah penduduk Syam yang masuk juga Mesir, sebagian Afrika yang Maghribi, nah mereka mengambil Al-Juhfah sebagai mikot, ya, sebagai al-mikot. Begitu juga penduduk yang lain yang melewati mikot ini. Naam. Begitu juga yang lainnya. Ya, dari mikot-mikot yang telah kita sebutkan seperti penduduk Yaman, ya, mikotnya adalah Yalamlam. Naam. Jadi rukun yang pertama adalah ihram, dan ihram ini adalah niat haji. Niat haji atau niat umroh, dan niat ini harus dimulai di mikot. Ya, di mikot makaniyah, dan mikot-mikot telah disebutkan naam pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua dari rukun haji adalah al-wukufu bi Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Dan ini rukun menurut kesepakatan para ulama. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan di antara dalilnya adalah al-hajju Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji itu di Arafah. Karena Arafah ini rukun. Maka apabila seorang haji tidak wukuf di Arafah atau tidak sempat wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Karena wukuf di Arafah itu rukun. Ya, harus didatangkan. Harus dipenuhi. Dan telah kita sebutkan, ya, wukuf di Arafah ini naam disunnahkan untuk dilakukan setelah zuhur atau mimba' di zawal yaum Arafah, setelah tergelincirnya matahari, dalam artian telah masuk waktu zuhur, baru dia masuk ke Arafah, ya, pada hari Arafah, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah kalau dia mau wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah, wukuf itu maknanya berdiam diri, ya, dengan melaksanakan ya berbagai macam ibadah, baik ibadah yang wajib, sholat lima waktu, ya, sholat naam kecuali maghrib, ya, nanti maghrib di jamak takhir, dia melaksanakan sholat zuhur dan asar, ya, di sana, setelah itu banyak berzikir, banyak berdoa, ya, sampai terbenamnya matahari, baru dia keluar dari Arafah. Ini yang sunnah. Hanya saja diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita wukuf melebihi waktu maghrib, takalah ya seorang itu tidak sempat wukuf setelah zuhur sampai maghrib, dia hanya bisa mendatangi Arafah setelah maghrib, maka ini masih diperbolehkan karena batas terakhir wukuf di Arafah adalah fajar shadiq, ya maksudnya waktu subuh. Jadi kalau seorang itu tidak sempat wukuf di Arafah setelah zuhur sampai waktu maghrib, dia hanya bisa mendatangi Arafah setelah maghrib, masih diperbolehkan. Ya masih diperbolehkan karena batas terakhir wukuf di Arafah adalah sampai subuh. Naam. Dan juga telah kita sebutkan terkait ya masalah-masalah wukuf di Arafah. Ya. Di antaranya adalah bahwasanya wukuf di Arafah naam disunahkan itu setelah duhur, dan ini adalah kebiasaan Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memasuki Arafah itu setelah zuhur. Naam, dan beliau apabila ya sebelum zuhur sudah mendekati Arafah, beliau singgah di Namirah. Ada daerah namanya Namirah sebelum Arafah. Beliau singgah di sini sampai waktu zuhur, sholat zuhur di sini. Ya setelah itu ya setelah sholat, dan disebutkan di beberapa riwayat beliau naam berkhutbah. Ya, beliau berkhutbah. Baru setelah itu masuk naam ke Arafah. Ini yang sunnah. Ya, ini yang sunnah. Dan juga terkait dengan wukuf di Arafah telah kita sebutkan, tatkala seorang itu wukuf di Arafah, dia harus benar-benar memastikan posisi dia itu berada di wilayah Arafah. Ya, dia berada di wilayah Arafah. Tidak di luar Arafah. Jangan sampai nanti dia mengira dia wukuf di Arafah, ternyata itu di luar wilayah Arafah, ya, di luar wilayah Arafah, karena tidak sah wukuf di luar Arafah. Ya, di luar Arafah. Dan alhamdulillah, ya, negara Saudi Arabia telah membuat tulisan-tulisan, ya, batasan-batasan sudah terpampang yang dibuat oleh mereka, ya, tanda-tanda, ya, mana Arafah, mana batas Arafah, ya. Mana yang bukan Arafah, ya. Jadi tak kala kita wukuf di Arafah pada saat musim haji, harus pastikan posisi kita itu naam betul-betul berada di wilayah Arafah. Dan juga terkait masalah wukuf, dan hendaklah seorang tak kala wukuf betul-betul beribadah, ya betul-betul naam menggunakan waktunya ketika di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu betul-betul beribadah, ya gunakan untuk berzikir, gunakan untuk membaca Al-Quran dan yang lainnya dari kegiatan-kegiatan ibadah, ya jangan dilalaikan dengan kegiatan yang lain, karena pada kenyataannya ya banyak sekali jemaah haji tatkala wukuf di Arafah itu ya melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, bahkan haram, ya selfie sana selfie sini, foto sana foto sini, atau hal-hal yang mubah yang melalaikan, ya jalan-jalan lihat kem-kem negara lain, ya jalan sana jalan sini, ini sesuatu yang mubah, ya tapi ini melalaikan, ya hendaklah kita gunakan betul-betul waktu di Arafah, ya jangan sampai dibuat pelesiran, dibuat jalan-jalan, ya rombongan lihat kemnya orang misalnya Irak, negara ini naam naik onta sambil selfie, foto-foto, foto sana foto sini, ini perkara-perkara yang tidak diperkenankan, ya walaupun tidak membatalkan haji, ya kan, tetapi hendaklah perkara-perkara yang seperti ini ditinggalkan. Jadi tak kala wukuf itu betul-betul kita gunakan, ya lebih-lebih di Arafah ini termasuk tempat yang mustajab kalau seorang itu ingin berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuki rukun yang ketiga dari rukun haji. Naam. Tawafuz ziyarah. Ya, tawaf ziyarah. Wa yusamma tawafal ifadah. Dan dinamakan juga tawaf ifadah. Li'annahu yakunu ba'dal ifadah min Arafah. Dikatakan tawaf ziyarah itu dinamakan dengan tawaf ifadah, dikarenakan tawaf ini dilakukan setelah seorang itu kembali dari Arafah. Ya. Setelah seorang itu ya kembali dari Arafah. Naam. Dan ini dilakukan ya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau mau perhitungannya, kasarannya haji itu dimulai tanggal 8. Tanggal 8 Dzulhijjah atau dikenal dengan hari Tarwiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, ya, seorang jamaah haji sudah memakai pakaian ihram. Ya, pakaian ihram. Dia berangkat dari rumahnya masing-masing, dari hotelnya masing-masing atau dari tempatnya masing-masing. Kemudian dia menuju ke Mina. Ya, tanggal 8 itu dia menuju ke Mina dalam rangka mabit, yaitu bermalam di Mina. Ya, bermalam di Mina. Naam, tanggal 8 dari tempat rumahnya atau hotelnya ya, dia menuju ke Mina dan bermalam di Mina. Setelah itu, setelah bermalam ya, besoknya tanggal 9 Dzulhijjah ya, setelah sholat subuh berzikir sebentar, kemudian dia bertolak ke Arafah. Tanggal 9 dia bertolak ke Arafah. Terserah mau jalan kaki. Ya, ada yang jalan kaki, jemaah haji itu ada juga yang naik mobil. Ya. Naam. Jalan kaki atau naik mobil menuju ke Arafah tanggal 9. Dan telah kita sebutkan wukuf di Arafah tadi disunnahkan ya, itu setelah zuhur. Jadi kalau misalnya kemungkinan kita itu sampai ya sebelum zuhur, tahan dulu. Ya, tahan dulu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri belum memasuki Arafah sebelum masuk waktu zuhur. Tahan dulu ya. Terserah apakah di Namirah nanti ya, berhenti di sana. Kemudian dia sholat sebentar ya, sholat zuhur, setelah itu masuk ke Arafah. Nah, dia wukuf di sana sampai terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari, dia tidak sholat di Arafah. Ya. Nanti dia sholat di Muzdalifah. Ya, masuknya waktu maghrib, dia keluar wilayah Arafah. Keluar menuju Muzdalifah. Dan di Muzdalifah tanggal 9 masuk 10 Dzulhijjah. Karena hitungan Hijriyah itu hitungannya adalah waktu maghrib. Ya, waktu maghrib. Nah, tanggal 9 masuk tanggal 10 Dzulhijjah, ya malamnya itu dia mabit di Muzdalifah. Ya, setelah dari Arafah dia bermalam di Muzdalifah. Kemudian dia mengerjakan sholat maghrib dan isya di jama' yang tadi tidak dikerjakan di Arafah. Setelah dia bermalam di Muzdalifah ya, tanggal 10, kemudian paginya ya dia menuju ke Mina. Dia menuju ke Mina tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, dia menuju ke Mina dalam rangka untuk melempar jamarat. Ya, dalam rangka untuk melempar jamarat dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah, dan disunahkan melempar jamarat itu setelah zuhur. Ya, tanggal 10 setelah zuhur. Setelah melempar jamarat, ya, dia halul awal, motong rambut. Ya, yang paling bagus adalah di al-halaq, digundulkan habis. Ya, minimal naam digunting rata. Ya, digunting rata. Yang paling bagus adalah tatkala kita umroh itu langsung digundul. Ya. Digundulkan habis, ini yang paling bagus. Karena dalam sebuah hadis itu seorang yang digundulkan habis didoakan 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang naam sekedar meratakan hanya didoakan sekali, menunjukkan ya digundul itu lebih bagus tatkala tahallul awal. Nah, setelah itu boleh kita memakai pakaian yang berjahit. Nah, ini sudah tahallul awal. Memakai pakaian berjahit. Ya. Nah, setelah itu ya, dia menyembelih. Ya, menyembelih hewan kurban, dan ini boleh diwakilkan biasanya. Kalau dia haji tamattu, dia menyembelih. Ya. Nah, begitu juga haji ya, naam qiran. Ya, dia menyembelih dan ini diwakilkan. Ya, sudah ada naam timnya khusus dari petugas haji. Ya, kita hanya menerima beresnya saja. Nah, setelah itu kita menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah untuk tawaf. Inilah namanya tawaf ziarah. ya, atau disebut juga dengan tawaful ifadah, setelah seorang itu kembali dari Arafah, ya, dalam keadaan dia sudah tahallul ini, ya, sudah pakaian bebas, sudah tahallul awal, hanya saja hubungan suami istri masih belum boleh sampai tahallul yang kedua. Naam, Allah Ta'ala bisawab. Paham insyaAllah ya? Naam. Ini namanya tawaf ziarah atau tawaful ifadah, tawaf pada saat haji. Naam, karena di sana ada tawaf satu lagi bagi jemaah haji, dan ini hukumnya wajib bukan rukun, yaitu ya tawaful wada', tawaf perpisahan. Ya, nanti dilakukan tatkala seorang itu ingin meninggalkan Mekah mau pulang ke Indonesia, maka disunahkan dia tawaf, namanya tawaful wada'. Ya, dan ini wajib bukan rukun. Ya, jadi bagi jemaah haji itu dia tawafnya dua kali. Tawaf yang pertama adalah tawaf pada saat haji. Tawaf yang terakhir adalah setelah haji. Ya, pada saat mau meninggalkan Mekah. Nanti akan ada pembahasannya. Ya, sebelum meninggalkan Mekah maka diwajibkan tawaf lagi, namanya tawaful wada'. Ya, tawaful wada'. Paham insyaallah ya? Jadi tawaful ziarah ini dinamakan juga tawaful ifadah. Ini dilakukan setelah seorang itu dari Arafah, dilakukan sekitar tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, setelah dilakukan tawaf, maka dia kembali lagi ke Mina nanti tanggal 11 untuk mabit di Mina. Ya, setelah ditawaf kembali lagi ke Mina, sudah pakaian bebas tapi sudah tidak lagi pakaian ihram. Ya, untuk bermalam di Mina. Ya, boleh sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Tanggal 11 dia mabit, tanggal 12 dia mabit, boleh dia tahalul setelah itu. Namanya nafar awal. Nah, pekerjaan dia atau tugas dia pada saat tanggal 11 Dzulhijjah dan 12 Dzulhijjah hanya melempar jamarat. Ya, kalau sholat jelas, sholat lima waktu. Ya, melempar jamarat setelah zuhur, setelah itu kembali ke kemah. Ya, besoknya gitu juga. Nah, setelah itu kalau dia mau menyelesaikan haji namanya nafar awal. Ya, setelah dia melempar jamarat, dia keluar dari Mina, selesai sudah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat dia sudah meninggalkan Mina itu sebelum terbenamnya matahari. Kalau dia mau menyelesaikan haji tanggal 12 Dzulhijjah setelah dia melempar jamarat. Ya, dia harus keluar daerah Mina sebelum matahari terbenam. Kalau seandainya dia tidak bisa keluar dari daerah Mina ya sampai terbenamnya matahari, maka dia harus melakukan nafar tsani. Ya, dia harus bermalam lagi sampai tanggal 13. Dan ini yang afdol sebenarnya. Untuk jemaah haji itu yang afdol itu menyelesaikan haji sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kerjaannya juga sama. Hanya melempar jamarat. Ya, tanggal 13. Nafar tsani. Setelah itu dia keluar daerah Mina, selesai haji. Tahallul yang kedua. Ya. Tak hanya saja di lapangan kebanyakan orang enggak apa? Terburu-buru atau enggak mau terlalu lama. Tanggal 12 sudah pengen selesaikan. Tanggal 12 sudah memutus setelah melempar jamarat, dia keluar daerah Mina, selesai haji. Ya, selesai haji. Naam, wallahu ta'alam bisawab. Kita masuki atau selanjutnya kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Wa huwa ruknun bil ijma'. Tawafu ziarah ini atau tawaful ifadah ini adalah rukun menurut kesepakatan para ulama. Di antara dalilnya adalah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-29. Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya hendaklah tsummal yaqdu tafathahum, hendaklah mereka membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh mereka. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Ya, nazar ya dalam hal ketaatan wajib dilakukan. Walaupun ya hukum asal nazar itu makruh. Ya, la yadkhulu la yakhruju innama yakhruju minal bakhil. Ya. Naam, nazar itu seorang ingin beribadah, ya. Naam, dengan cara nazar, ini bakhil, ya. Dia akan beribadah kalau misalnya keinginannya ya terpenuhi. Ya, padahal telah disebutkan oleh para ulama, nazar itu tidaklah akan merubah takdir. Ya, tidak akan merubah takdir. Ya, oleh sebab itu nazar itu hukum asalnya adalah na'am makruh. Ya, hanya saja kalau na'am pada perkara ketaatan, kalau sudah bernazar menjadi wajib. Kalau perkaranya kemaksiatan, tidak boleh ditaati, harus ditinggalkan. Misalnya ada seorang bernazar, ya, kalau dia kaya, karena mungkin pada saat miskin dia sering dihina, dilecehkan oleh keluarganya, dia berjanji, nanti kalau anak kaya, anak akan putuskan hubungan silaturahmi, misalnya, ternyata kaya dia, Allah kabulkan, apakah harus dilaksanakan, ya, nazarnya tadi, memutuskan silaturahmi, enggak boleh, karena ini haram, memutus silaturahmi, haram. Ya, jadi nazar pada perkara kemaksiatan tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Yang boleh ditaati adalah pada perkara kebaikan. Wal yatawafu bil baitil atiq. Dan ini syahidnya. Dan hendaklah mereka bertawaf bil baitil atiq, di Ka'bah. Ya. Jadi tawaf ini adalah ruknun min arkanil hajj. Naam. Begitu juga tawaf termasuk ruknun min arkanil umrah. Ya, termasuk ruknun min arkanil umrah. Ya, umrah rukunnya diantaranya adalah tawaf. Yang pertama ihram, sama seperti haji tadi. Ya. Naam. Yang kedua, kalau umrah termasuk rukunnya adalah tawaf, sama seperti haji. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir. Dan ini juga ada pada umrah. Ya. Yang keempat adalah as-sa'i baina safa wal marwah. As-sa'i. As-sa'i, ya, baina Safa wal Marwah. Ya. Nah, melewati atau berjalan kaki, ya, itu antara Bukit Safa dan Marwah. Ya, ada banyak amalan di sini, ya. Ini hanya disebutkan rukunnya saja. Ada banyak amalan seperti tawaf, banyak sunnah-sunnahnya. Ya, setelah tawaf disunnahkan na'am untuk sholat 2 rakaat. Ya, nah, dan di yang afdol itu sholat di belakang makom Ibrahim. Kalau tidak bisa, cari di mana saja itu kiblat. Menghadap, yang penting menghadap kiblat. Disunahkan sholat 2 rakaat. Setelah itu disunahkan juga untuk minum zam-zam. Ya, sebagiannya itu disiramkan ke kepala. Barulah setelah itu sa'i. Ya, baina Safa wal Marwah. Jadi nanti akan disebutkan banyak, ya, amalan-amalan sunnah. Ini akan hanya disebutkan rukunnya saja. Ya, banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Ya. Naam. Begitu juga tawaf, ada sunnah yang lain ketika disunahkan mencium Hajar Aswad kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa cukup mengisyarahkan sambil mengucapkan doa bismillah, Allahu Akbar atau bismillah. Naam. Banyak sunnah-sunnahnya, ya, nanti insya Allah ada pembahasannya. Naam. Nah, jadi rukun umrah yang keempat adalah as-sa'i baina Safa wal Marwah, ya, berjalan kaki melewati Safa wal Marwah. Ya, kita mulai dari Safa wal Marwah. Naam, dari Safa wal Marwah. Ya, ada bacaan khusus nanti akan disebutkan, ya, bacaan khusus, berapa bacaan, berapa doa ketika kita menuju bukit, ya, na'am Safa. Ya, tidak langsung berjalan kaki begitu saja, disunahkan untuk berhenti sejenak. Ya, disunahkan untuk berhenti sejenak. Kemudian berdoa menghadap ke Ka'bah, zikir, kemudian diselingi dengan doa. Nanti ada khusus, ya, bacaan-bacaannya. Ya, bacaan-bacaan ketika di Bukit Safa. Begitu juga na'am di Bukit Marwah. Jadi intinya berjalan kaki menelusuri Bukit Safa dan Marwah ini rukun. Dan hitungannya satu. Dari Safa Marwah satu. Dari Marwah ke Safa balik lagi 2. Jadi antara Safa ke Marwah mesti ganjil. Marwah ke sofa mesti genap. Itu caranya. Jadi kalau kita bingung, ini sudah berapa hitungannya, tinggal dilihat antum sekarang ini posisinya di mana. Ya, kalau posisinya di sofa, ya misalnya sudah melewati sofa tadi, sudah balik lagi sofa, berarti apa? Genap. Ya, dia sudah genap. Ya, karena dari sofa ke marwah itu ganjil, dari marwah ke sofa itu genap. Itu hitungannya. Ya, dan dilakukan sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Kalau dia umroh setelah 7 kali, ya, maka selesai. Dia tahalul, ya, gundul rambutnya, selesai sudah. Sudah selesai umrohnya. Ya, umroh itu enak, cepat. Cepat sekali. Kalau penduduk Madinah atau orang yang di sana paling 3 jam selesai. Ya, 3 jam selesai mungkin, ya. Nah. Semuanya, semua amalan umroh. Tapi kalau haji ini lama, ya, haji lama, mulai tanggal 8 berakhir sampai tanggal 12 Dzulhijjah, ini untuk nafar awal. Kalau dia ingin menyelesaikan haji sampai tanggal 13, ini namanya nafar tsani. Wa huwa ruknun, dan ini rukun. Ya, seorang menelusuri bukit Safa dan Marwah, berjalan kaki menelusuri bukit Safa dan Marwah, ini rukun. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Jadi tidak sah umroh seorang atau haji seorang tanpa dia sa'i. Ya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma atammallahu hajjam ri'in wala umratihi lam yatuf baina Safa wal Marwah." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan haji seorang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan umrah seorang yang dia tidak mengelilingi antara Safa dan Marwah. Yang menunjukkan, ya, sa'i baina Safa wal Marwah itu ruknun min arkanil hajj, begitu juga ruknun min arkanil umrah. Dan dalil yang berikutnya adalah wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya, sa'ilah kalian, ya, antara Safa wal Marwah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah kataba ai, ya, faridah, telah mewajibkan atas kalian sa'i itu. Ya, maka ini jelas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan sa'i. Dan alhamdulillah, ya, kalau untuk sa'i ini enggak terlalu sulit. Karena bukit sa'i itu sudah dipotong. Ya. Pucuknya itu sudah dipotong, ya. Nah, paling nanjak sedikit, ya, sudah. Ya, paling nanjak sedikit, sudah dipotong. Kita bisa lihat, ya, di dinding dengan kaca kelihatan, ya. Kalau semacam kaca enggak salah. Kita bisa melihat bukit Safa sudah dipotong. Jadi dalam bangunan dia. Dalam bangunan Masjidil Haram. Jadi tidak usah dibayangkan kalau sa'i kayak zamannya Nabi Ibrahim misalnya atau Nabi Muhammad. Ya, kita harus jalan bukit, yang namanya bukit kan tinggi, kan. Ya, antum jalan bukit belakang pondok aja ada lumayan ngos-ngosan. Kayak mana kalau misalnya bukit itu belum dipotong, ya, antum jalan, wah, luar biasa, 7 kali lagi. Ya, kalau sekarang udah dipotong. Ya. Untuk memudahkan jemaah haji. Paham insya Allah, ya? Jadi ini rukun yang keempat dari rukun haji. Wa hadhil arkanu la yatimmul hajju illa biha. Dan rukun-rukun ini, ya, na'am, tidaklah sempurna haji itu kecuali dia. Jadi rukun-rukun ini menentukan sah dan tidaknya haji. Ya, sah dan tidaknya haji. Oleh sebab itu betul-betul harus kita pahami. Sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Tak kala seorang itu ingin umroh atau ingin haji, hal yang pertama yang dia harus ketahui adalah rukun. Ya, karena rukun ini berkaitan dengan sah atau tidaknya haji seorang. Ya, sah atau tidaknya haji seorang. Ya, dia harus tahu rukun umroh, rukun haji itu apa saja. Nah, karena berkaitan dengan sah atau tidaknya haji. Berbeda seorang meninggalkan wajib. Ya. Naam, ya. Tetap sah ibadahnya. Hanya saja kalau dia sholat, itu di akhir sholatnya dia sujud sahwi. Tetapi kalau seorang meninggalkan rukun dalam sholat, dia harus mendatangkan rukun itu. Tidak cukup dia hanya sujud sahwi. Dia harus mendatangkan, baru di akhir sholat dia sujud sahwi. Begitu juga pada saat amalan haji, dia harus datangkan. Tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja atau karena lupa, harus. Ya, harus didatangkan. Faman taraka ruknan minha lam yatimmah hajjuhu hatta ya'tiya bihi. Ini disebutkan. Maka barang siapa yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun haji, maka tidak sempurna hajinya, tidak sah hajinya sampai dia mendatangkan rukun itu. Ya, jadi ini rukun-rukun haji. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga adalah tawaf ziarah atau tawaful wada', tawaf yang dilakukan setelah seorang itu wukuf di Arafah. Kemudian yang keempat adalah sa'i baina Safa wal Marwah. Ini rukun haji. Adapun rukun umroh hanya dikurangi satu, yaitu wukuf di Arafah. Ya, wukuf ini tidak ada pada umroh. Ya, umroh itu hanya ihram, ya di miqat, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Setelah itu tahallul, selesai. Ini umroh. Ya, wallahu ta'alam bisawab. Kemudian untuk masalah yang kedua, ya, kita cukupkan saja dulu. Pak, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya biinillahi azza wajal. Untuk masalah yang kedua, ini juga termasuk yang penting yang harus diketahui oleh seorang jamaah umroh dan jamaah haji. Ya. Naam, al-wajibatul hajj. Ya, kewajiban-kewajiban haji. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.